Lagi viral di FB aja. Boleh tuh, Cez. Durin di Cumi, kata. Jadi belakangan hari ini di Instagram lagi hype ya, dan saya mulai resah. Benar, dengan resah dengan ada tenananananan Aisyah. Apa sih ini? Challenge atau ada yang ditaruh hashtag Aisyah challenge. Aisyah goyang-goyang atau? Waduh. Aisyah goyang dua jari. Goyang Aisyah. Aduh, kan. Aisyah, Aisyah itu tuh. Goyang-goyang apa? Aisyah, Aisyah itu siapa lagi? DJ, oh, DJ kan dia buah gitu. Jadi pernah beberapa hari lalu Pak Jori ke rumah ini cerita, cerita sedikit. Jori sampai tidur no. Dia dalia sampai tak tidur no. Dia taruh di telinga kok. Mar pas dia tidur dia tangan begini ya. Begini mar di bawah. Yo. Saya tidak mau tambah-tambah. Waduh ya. Oh, enggak pernah, pernah. Pernah aja bikin itu. Men, kalau tuh hari dang, kalau musikali iya umur, kalau TikTok enggak. Oh, musikali kita nyari kali. Oh, ini musikales. Oh, ini musikales. Oh, saya pernah bikin? Iya. Oh, nganai. Cuma baru biasa-biasa aja. Jadi aku ikut rame dah. Istaisa. Ini maksudnya apa? Ini apa? Ini apa? Kan itu tuh lagi nih. Upload. Kayaknya tak tahu bapaknya ini. Itu apa? Bikin teh gulas. Itu yang putar. Putar apa ini? Putar gelas. Kan dia DJ. Oh iya DJ Stone. Oh iya DJ. Ayo DJ. DJ. DJ. DJ. Make sense. Kok karena dia cewek jadi bagi ini dang. Oke lah kalau challenge ini dang. Goyang dua jari mar apa? Pakai baju tertutup cewek-cewek. Terpelihara bagus kan tuh. Ini sekarang soal lebih banyak waduh, pakai baju yang terbuka ya. Enggak mau bagaimana? Kita mau yang tertutup. Yang tertutup. Boring. Iya juga sih. Enggak, kita suka yang terbuka. Aduh. Itu harus dibuat ya. Ada sumpah gini sih. Ada. Ini kak desanya nanti. Coba kan. Itu kok mang suta debe menurut orang. Kan banyak tuh dalam video. Kok semacam aduh suta buka. Mau itu kalau lu suta buka dang. Mar ada kejadian pe kita le ada tuh cewek di IG. Maksudnya kita yang dia itu baku follow dari dia masih 3000-an followers tuh. Pas dia backing-backing itu dia, ih so berapa belas kan? Oh mungkin dia tak explore di Insta. Orang lia-lia. Aduh bagus iya goyangannya ya. Dari segi siapa yang gak mau goyangan begini? Siapa yang gak mau goyangan begini? Tete-tete. Dari segi goyangan memang jago, iya, jago sekali. Jago sekali. Dari bapak-bapaknya le. Apalagi? Apalagi? Dari 3000 3000 follower. Cuma kok kaki. Aduh. Kita mau bagi itu juga. Kita mau begini, kita pakai bagi ini mini Zeto. Anda memalukan nama keluarga ya. Aduh. Maaf mama. Aku hilaf, aku hilaf. Goyang dua jari. Waduh. Followers, followers. Followers. Endorse. Nggak bersuar pakai baju ini. Iya. Iya, con. Ya ampun, ini dari bahan terbaik. Sayang. Sayang-sayang babi. Torang ndak mau bajat atau apa, mau apa tuh bajat. Ya, torang ndak apa-apa. Waduh. Torang cuma senang melihatnya. Senang ya? Melihat wanita-wanita bagus yang goyang dua jari. Asal jangan laki-laki, no. Menurut kita kalau cowok aja bikin TikTok, alaikum nenek bukan cowok 100%. Gimana bagaimana? Bukan cowok 100%. Bukan cowok 100%. Dia yang bilang, ya. Kadang sebagai homo. Iya, baci-baci. Kalau cewek bau nih, kalau cowok boleh mau binasakan, binasakan lah. Nah, kalau cowok udah pilih caparu nih. Mana pita mang laki-laki siapa yang babeking begitu? Iya. Wei. Menurut ngoni bagaimana dia dia ada babek itu gimana? Kita jijik sekali. Dali, kita jijik dali. Jadi ya, terserah ngoni mau bikin video itu di IG atau mau bagaimana. Tolong ya terserah bikin video. Baku tuntut juga. Apa sih mau bilang? Kita minta mau bilang apa? Terserah sih ngoni mau bikin apapun di ngoni PG, ngoni PG, ngoni PG. Malah suka ya? Terang suka. Ya maksudnya yang cewek dong. Iya, mer kalau cowok aduh. Waduh, ya. Apalagi anak-anak SMA, aduh. Waduh. Yang cewek bagus. Itu bukannya sama dengan musik keles? Itu sama dengan musik keles. Cuma kan musik keles kan rupa. Dia rupa ada di style style. Fatality lah. Aja. Kalau bikin TikTok yang berkelas sedikit jangan Aisyah dong. Apa itu dua jari itu apa? Yang berfaedah sedikit dong. Per cowok-cowok. Kalau misalnya ngoni cowok sejati, kalau dia bikin TikTok, aduh kesian. Pulanglah ke jalan yang benar. Bikin yang wajar Jono. Sama ya? Sama. Sama. Misal malas berpikir ya. Saya lebih seksi dong. Kong, supaya tergoda orang. Oh. Berhenti Jo. Berhenti karena? Karena akhir zaman. Oh. Iya guru agama kok deh. Kalau kita lebih baik jangan cuma karena mau ikut rame kok mesti tunjung tuh diri tuh. Sakti. Menurut kita nah. Sakti. Menurut kita nyandaknya nak mau ambil agama karena berdosa. Manusia berdosa tuh sama. Mar bagus tuh itu cewek. Jadi kita suka lihat Kak Bram buat TikTok. Aduh. Angan lagi hilang. Cowok-cowok yang bikin kayak gitu, usahakan mau dia lebih maco. Supaya aduh, supaya gini. Oh, no. Mar tertembak maco tertembak. Oke guys, sampai sini juga sampai video kali ini. Jadi kalau ngoni mau tunggu sampai Be My Part episode 2, sabar ya, sabar. Gak usah ngoni suka sekali buat tunggu. Tahu lah, sudah Jo. Tuh terus. Apa sih? Video baru. Terus malas lagi. Jadi baik dan buruknya ngoni ambil. Dan video apa? Ini minta ambil. Apa ini? DP buruk ngoni ambil, DP baik ngoni settingan. Be a man. Don't do drugs. Oke, okay, gak usah banyak mulut. Gak usah banyak mulut, wey. Oke, okay, netizen yang di luar sana. Iya, iya. Aisyah. Share, Pak Aisyah, okay. Binatang. Subscribe, bodo amat. Oke, okay, begini aja. Habis. Dukung terus, jangan banyak budget.